bahwasanya kita setiap hari menghadapi musuh dari dua jenis syaitan. Syaitan dari jenis manusia dan syaitan dari jenis al-jin. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mensiasati, untuk muamalah, untuk idfa billati hiya ahsan di dalam menghadapi syaitan dari jenis manusia. Dengan menunjukkan kebaikan, dengan menunjukkan akhlakul karimah, dengan berbuat baik, yang dengan itu yarudduhu tab'uh, tabiatnya dia akan mengembalikan dia kepada kebaikan. Tetapi tatkala Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita tentang adanya musuh dari syaitan dari jenis jin, tidak ada lain kecuali Allah selalu mengatakan fasta'id billah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada senjata dan tidak ada pelarian kecuali lari dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melindungi kita dari kejahatan mereka. Lain dengan syaitan dari jenis manusia. Syaitan dari jenis manusia kita melihatnya. Adapun syaitan dari jenis jin, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kita dan kita tidak melihat mereka. Sehingga senjata satu-satunya untuk melindungi diri kita dari mereka, dari kejahatan jin wasyayatin, syaitan dari jenis jin, adalah al-isti'adzatu billah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikrullah azza wa jal, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kisahnya Yahya bin Zakaria. Beliau mengatakan wa amurukum bi dzikrillah azza wa jal, dan saya merintahkan kalian untuk berlindung, untuk senantiasa, hadis Abul Malik Al-Harith Al-Ash'ari. Saya memerintahkan kalian untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna mathala dzalika ka mathali rajulin talabahu al-aduwwu sira'an fawajada hisnan hasinan fatahassana bih. Dan saya memerintahkan kalian untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya yang namanya perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla ibarat orang yang dikepung dan yang dikejar oleh musuh-musuhnya dari segala penjuru. Kemudian tidak ada jalan dan tidak ada pelarian bagi dia kecuali membentengi dirinya dengan benteng yang paling kokoh, dan dalam hal ini adalah zikrullah Azza wa Jalla. Syaitan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala dilaknat dan dikutuk dan dikeluarkan dari surga. Berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Syaitan berjanji. Tatkala dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikeluarkan dari surga, rupanya laknat tersebut tidak menyebabkan dia berhenti dari kejahatannya, justru dia bersumpah dan berjanji di hadapan Allah Azza wa Jalla, la'atiyannahum min baini aydihim, saya akan mengganggu hamba-hambamu ini dari depan-depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an shama'ilihim, dari arah kanan dan dari arah kiri, segala penjuru. Tidak berhasil kita digoda untuk terjerumus dalam perbuatan maksiat, digoda supaya malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berhasil menjerumuskan kita dalam maksiat, dan juga tidak berhasil membuat kita malas dari berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibikin atau digoda kita ini supaya terlalu berlebih-lebihan di dalam beribadah. Ya Subhanallah, lihat, terlalu berlebih-lebihan sehingga memandang diri kita adalah orang yang paling baik dan orang yang paling patut, selain itu semuanya tidak ada yang benar. Demikian misinya syaitan, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, dari segala penjuru. Lihat, yang tersisa adalah satu. Dia tidak mengatakan wa min fawqihim, saya akan mempengaruhi mereka dari atas. Berarti pelarian kita adalah ke arah atas kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain kecuali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melindungi diri kita dari syaitan, dari waswasatu syaitan, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, selama tidak dalam keadaan qada'ul hajah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Demikian Allah mengatakan memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan mereka berdiri, duduk, sambil baring, dalam keadaan apa saja, zikrullah azza wa jalla sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, senantiasa lisanmu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah senjata kita yang paling ampuh untuk menghadapi musuh-musuh kita dari syaitan, yang dari jenis manusia dan lebih-lebih dari jenis jin. Kalau tidak, ya subhanallah, betapa banyak orang yang sesungguhnya dia enggak sakit, seperti yang pernah kita jelaskan. Sesungguhnya dia enggak sakit, enggak terkena santet, enggak terkena guna-guna, enggak terkena sihir, enggak kena apa. Cuman karena syaitan menguasai jiwanya, menguasai hatinya yang lemah, sehingga dia merasakan ada sesuatu di dalam tubuhnya dan ada sesuatu di dalam hatinya, padahal sungguhnya tidak ada apa-apa. Kamu pernah bermasalah dengan siapa? Enggak pernah bermasalah dengan siapa-siapa. Kamu pernah berdukun? Enggak pernah. Kamu pernah belajar ilmu hitam? Enggak pernah. Kok bisa kamu seperti itu? Enggak tahu, saya merasakan ada sesuatu yang sesungguhnya bukan penyakit dan bukan apa-apa, melainkan karena lemah jiwanya dari zikrullah, melainkan karena kelalaian dia dari zikrullah, sehingga merasa selalu dihantui dengan berbagai macam waswas atau syaitan. Merasa dia adalah orang yang paling sengsara, merasa dia adalah orang yang paling binasa, merasa dia adalah orang yang paling miskin dan orang yang paling terkucilkan di dalam lingkungan. Dan terus akhirnya merasa minder, perasaan minder seperti ini menyebabkan dia merasa seakan-akan di hatinya ada sesuatu, padahal sungguhnya bukan. Padahal sungguhnya tidak lain kecuali karena lemahnya jiwa dia, karena lalainya dia dari zikrullah azza wa jalla. Sebagaimana kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, an-nafs, yang namanya jiwa atau diri kita ini, illam tushgilha, kalau engkau tidak menyibukkannya dengan kebaikan, bil khair syagolatka bisyar, kalau kamu tidak menyibukkan dirimu dengan kebaikan, dia akan menyibukkanmu dengan kejelekan dan kerusakan, wal'iyadu billah. Naam. Kita lanjutkan ucapan Al-Imam Ibn Kathirin rahimahullahu ta'ala. طيب قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال طائفة من القراء وغيرهم نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. Pembicaraan beliau sekarang setelah menjelaskan masalah muqaddimah tentang al-isti'adzah, beliau bicara masalah khilaful ulama tentang masalah al-isti'adzah. Sebagian qurra, sebagian ulama mengatakan disyariatkan atau disunahkan membaca isti'adzah setelah membaca Al-Qur'anul Karim. Mereka berdalil dengan zahirul ayah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Dan jika engkau qara'ta, qara'ta adalah fi'il madhi, artinya telah membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kata beliau, walidaf'il ijabi ba'da firagil ibadah, untuk menghilangkan perasaan sombong, perasaan kagum, perasaan angkuh setelah selesai melakukan ibadah, supaya jangan merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling baik. Wa mimman dhahaba ila dhalika Hamzah fi ma dzakara Ibnu Qaluqa anhu Abu Hatim As-Sijistani, haka dhalika Abu Al-Qasim Yusuf Ibnu Ali Ibnu Jubarah Al-Hudzali Al-Maghribi fi kitab Al-Ibadah Al-Kamil. Dan ini adalah mazhabnya, di antaranya Hamzah dan juga Abu Hatim As-Sijistani dan yang lainnya. Wa ruwiya Nabi Hurairah aidan wa huwa gharib, dan juga diriwayatkan pendapat ini dari Abu Hurairah, dan ini adalah pendapat yang gharib, yang aneh. Wa naqalahu Fakhruddin Muhammad ibn Umar Ar-Razi fi tafsirih an Ibn Sirin fi riwayatin anhu qala wa huwa qawlu Ibrahim An-Nakhai wa Dawud ibn Ali Al-Asbahani Adh-Dhahiri. وهك الكرتبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله تعالى إن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة واستغربه ابن العربي. Imam Malik sebagian pendapatnya beliau mengatakan bahwa sungguhnya orang yang membaca Al-Quran disyariatkan istiadahnya setelah Al-Fatihah. Yani bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai waladhalin, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Ibn al-Arabi, ini adalah pendapat yang aneh, yang lebih aneh dari sebelumnya. Wahaka qawlan thalithan wa huwa al-isti'adatu awwalan wa akhiran jam'an bainad dalilain. Naqalahu Fakhruddin al-Razi. Pendapat yang ketiga lagi, mengatakan isti'adah di awal dan di akhir, sebelum baca dan setelah membaca. Dan ini dinukil oleh al-Imam Fakhruddin al-Razi wal masyhur, kemudian yang ditarjih oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wal masyhur alladhi alaihi al-jumhur anna al-isti'adzah li daf'il wiswas fiha, yang masyhur dari madhab jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, bahwasanya al-isti'adzah tujuannya adalah li daf'il wiswas, yang namanya ta'awud atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tujuannya adalah untuk membendung dan menghilangkan was-was dari hati kita. Was-was dari hati kita, innama takunu qabla tilawah, dan ini untuk menghilangkan was-was tentunya sebelum tilawah, sebelum baca Al-Quranul Karim, supaya tatkala kita membaca Al-Quranul Karim benar-benar bisa tadabbur, bisa memahami Al-Quranul Karim, bisa tersentuh hati kita. Jangan sampai hati kita kaku dengan tatkala membaca, mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim, sama saja dengan tidak mendengarkan Al-Quranul Karim, sama sekali tidak tersentuh hatinya dengan Al-Quranul Karim, dan ini adalah hati yang sesungguhnya berpenyakit. Wa ma'na al-aya indahum, fa'idha qara'at al-Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitanir rajim, ay idha aradta al-kira'ah فقوله إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية أي إذا أردتم القيام. نعم. الإمام ابن كثير منترجح bahwa yang rajih, yang sahih adalah membaca al-isti'adha sebelum membaca Al-Quran. فاستعذ بالله. Adapun makna ayat yang dijadikan oleh sebagian para ulama tadi yang berpendapat, فإذا قرأت القرآن, dan jika engkau selesai membaca Al-Quran, maka makna daripada ayat ini adalah idza qara'ta al-Qur'an ay idza aradta qira'ata al-Qur'an, jika engkau hendak membaca Al-Qur'an. Mana dalilnya kok bisa fi'il madhi kita rubah menjadi fi'il mudhari'? Fi'il madhi yang menunjukkan masal sudah terjadi kok kita bisa rubah kalau engkau hendak membaca? Dalilnya qaulullah azza wa jalla idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Sama kuntum sama qara'ta, sama-sama fi'il madhi, yang kalau kita artikan secara letterletnya artinya jika kalian telah menegakkan salat maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Berarti secara zahir, secara teks ayat ini berwudu setelah apa? Setelah salat. Karena ayatnya idza kuntum ila shalah, kuntum fi'il madhi. Artinya kalau kita terjemahkan, dan jika kalian setelah melakukan sholat, barulah kalian berwudu. Apa ada yang mengartikan seperti ini dari muslimin? Sholat dulu berwudu? Tidak ada. Berarti tidak lain maknanya, idza kumtum ila sholah, jika kalian, artinya idza kumtum ila sholah, idza aradtumus sholah, jika kalian hendak melakukan sholat, maka berwudulah. Berarti sama dengan makna ayat, tadi, idza qara'ta al-Qur'an, yakni jika engkau hendak membaca Al-Qur'anul Karim. Naam, berarti yang rajih di sini adalah pendapatnya, apa yang ditarjih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya membaca Al-Qur'an sebelum ta'awud sebelum membaca Al-Qur'anul Karim, dan juga bukan hanya sebelum membaca Al-Qur'an yang namanya ta'awud, umum. Kapan saja. فَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ الشَّيْطَانُ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Kapan kamu merasakan jiwamu kosong, kapan kamu merasakan ada tarikan kepada maksiat, ada tarikan malas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ucapkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dalam hadis Sulaiman ibn Surat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar dua orang yang sedang ribut, adu tengkar mulut, kemudian salah satunya marah dan merah mukanya, حَتَّى انْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ, sampai urat lehernya sudah menonjol karena marahnya, Rasulullah mengatakan inni la alamu kalimatan law qala hadza'aba anhu ma yakun ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid. Saya mengetahui suatu kalimat, kalau seandainya dia mengucapkannya akan hilang amarah dia. Kalau dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim akan hilang amarahnya. Sangat sederhana obatnya. Kamu marah terhadap siapa saja, kendalikan. Cepat-cepat ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya syaitan tidak supaya kamu tidak memberi peluang kepada syaitan untuk menyesatkanmu dan untuk mempengaruhimu. Walhamdulillahirabbil alamin wa na'udzu billahi min syarri syayatin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.